ila huna awalan. Yang dua kita bahas pada kajian yang akan datang bi'idnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.